Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Kita masih di hadis yang pertama. Hadis Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Yaitu tentang Ad-Dinun Nasihah Liman Lillahi Wali Kitabihi Wali Rasulihi Wali A'immatul Muslimin Wa Ammatihim. Lillah sudah kita lewati, wali kitabihi juga sudah kita lewati, sudah kita bicarakan, wali rasulihi terakhir yang kita bahas. Maka sekarang kita masuk yang keempat, wali a'immatil muslimin. Qala rahimahullah ta'ala Asy-Syaikh Muhammad Salih Al-Saymin Al-Rabi' Qala wali a'immatil muslimin. A'immah jama' imam, wal murad bil imam ma yaktadi bihi wa yu'tamar bi amrihi wa yanqasim ila wa yanqasimu ila kismaini, imamatu fid din wa imamatu fis sultah. Yang dimaksud a'immah adalah imam-imam yang diikuti, yang diajak, apa yang dimintai untuk pendapatnya, yang didengar pendapatnya. A'immah terbagi menjadi dua, ada dua a'immah, yaitu imamah fid din dan imamah fi sultah. Imamah fid din adalah ulama, imamah fi sultah bisa raja, bisa amir mukminin, bisa kalau sekarang presiden. Fal imamah fid din hiya biyadil ulama. Kita bahas sekarang yang pertama dari dua bentuk a'immah ini. Imamah yang pertama adalah imamah fiddin. Imamah ini ada di tangannya ulama. Fal ulama hum a'immatuddin. Maka ulama inilah yang sebagai imam-imam dalam perkara agama. Alladzina yaquduna nasil kitabillahi wa yahdunahum ilaihi wa yadullunahum ala syariatillah. Mereka inilah para ulama yang mengendalikan manusia, mengajak manusia kepada kitab Allah, menunjukkan mereka kepada syariat yang Allah telah tetapkan. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi du'a ibadir rahman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ibadur Rahman ketika berdoa, mereka berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berilah kepada kami, istri-istri kami dan anak keturunan kami, qurrata a'yun, yang dipandang sedap, enak dilihatnya, menyenangkan hati. Waj'alna lil muttaqina imama. Syahidnya waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami untuk imam untuk orang-orang yang bertakwa. Waj'alna lil muttaqina imama, yang dia inginkan adalah pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa saja. Kalau yang dipimpin sama dirinya dalam bertakwa, maka dirinya juga menjadi orang bertakwa. Jadi doa sekaligus agar yang dipimpinnya dalam bertakwa, secara otomatis dirinya juga akan menjadi orang bertakwa. Tidak mungkin orang yang bertakwa dipimpin oleh orang fusak atau orang kafir. Tapi ketika dia menjadi pemimpin, dia berharap agar yang dipimpinnya orang bertakwa. Kalau yang dipimpinnya orang bertakwa semua, maka pasti pemimpinnya adalah orang bertakwa. Jadi dalam doa ini, waj'alna lil muttaqina imama, doa untuk dua belah pihak, untuk yang dipimpin dan yang memimpin. Ketika ini dibaca oleh kepala keluarga, maka dia berharap anak dan istrinya menjadi orang bertakwa dan dirinya juga menjadi orang bertakwa. Kalau ini dibaca oleh pemimpin-pemimpin yang lebih tinggi dari itu, lebih luas, maka juga dia berharap yang dipimpinnya menjadi orang bertakwa. Lah doa ini, kata Syekh, fahaula ima sa'alullah imama sultah wal ima wal imarah. Fahaula ima sa'alullah imara sultah wal imarah. Mereka ini meminta kepada Allah bukan kepemimpinan imarah, kepemimpinan penguasaan negara menjadi presiden, menjadi raja, bukan itu. Bal sa'alullah imama ad-din. Mereka sedang minta imamah ad-din. Waj'alna lil muttaqina imama. Kalimat waj'alna lil muttaqina imama, kata Syekh, ini mereka sedang minta imamah ad-din. Li'ana ibadur rahman la yuriduna sultah ala nas wa la yatlubuna al-imarah. Karena ibadur rahman tidak mungkin akan meminta kepada seseorang atau meminta dia untuk jadikan pemimpin dalam arti imarah, menjadi pemimpin raja atau menjadi menteri atau menjadi bupati atau yang lainnya. Akan tetapi yang dia minta adalah imamah fiddin. Bal qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu, bahkan Rasul alaihi salatu wasallam pernah berbicara kepada Abdurrahman bin Samurah, la tas'al imarah, jangan engkau minta kepemimpinan, artinya tugas jabatan, janganlah engkau minta jabatan, fa innaka in utitaha an mas'alatin wakalta ilaiha. Karena kalau engkau meminta mendapatkannya karena engkau memintanya, maka kepemimpinan itu akan diserahkan kepadamu, jadi tanggung jawabmu. Wa in utitaha an ghairi mas'alah u'inta 'alaiha. Akan tetapi kalau kamu mendapatkan jabatan tanpa engkau memintanya, maka engkau akan dikasih pertolongan oleh Allah dalam menjalankan jabatan itu. Hati-hati tentang jabatan, jangan sampai kita memintanya. Karena kalau kita memintanya, nanti tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dikasih jabatan, diberi jabatan, karena melihat antum mampu menjalankan itu, antum dibutuhkan tenaganya, maka kalau engkau terima itu, wa inta 'alaiha, engkau akan ditolong oleh Allah membawa jabatan itu, ketika menunaikan jabatan itu. Lakinnahum yas'aluna imamuddin, akan tetapi ibadur rahman ketika min waj'alna lil muttaqina imama, bukan meminta imarah, tetapi minta imamah ad-din. allati qala Allah anha wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan aku jadikan, kata Allah, di antara mereka a'immah, para pemimpin, yahduna bi amrina, yang memimpin membawa petunjuk dariku. Lamma sabaru, kapan itu? Ketika mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, syaratnya dua, ketika mereka sabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Ayat ini berbicara tentang kaumnya Musa alaihissalam. Atas mereka yang beriman kepada Allah, beriman terhadap ayat-ayatnya, mereka mendakwahkan ayat-ayat itu dengan sabar, mendapatkan gangguan-gangguan juga sabar, maka waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lama sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Maka Allah jadikan mereka pemimpin-pemimpin agama karena mereka telah menempuh kesabaran, sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, sabar dalam menerima adza, gangguan-gangguan dalam dakwah ilallah. Ketika mereka sabar, ketika mereka beriman, maka waja'alna minhum a'immatan, Allah jadikan mereka imam. Maka dalam ayat dikatakan a'immatan yahduna bi amrina, mereka dijadikan pemimpin-pemimpin, yahduna bi amrina, syahidnya itu menjadi pemimpin, tapi pemimpin yang membawa petunjuk dariku, yaitu pemimpin agama, imamatu fid din. Wa nusuf a'immatul muslimin ay imamah din wal ilm. Kita sekarang sedang berbicara tentang nasihat li'a'immah. Maka nasihat untuk a'immatul muslimin atau nasihat untuk imam-imam ad-din dan ilm, wa anal insan yakhris ala talaqqi ma indahu minal ilm. Hendaknya seseorang menjaga dirinya untuk terus belajar kepada mereka, a'immah ad-din, dalam masalah agama. Jaga dirinya untuk terus-menerus belajar. Belajar kepada siapa? A'immatuddin. Di antara nasihat li a'immatil muslimin, ketika hubungannya dengan a'immatuddin, maka nasihat yang Syekh Utsaimin katakan yang pertama adalah talaqqi ma indahum minal ilm, fa innahum alwasithah baina ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa baina ummatihi. Karena mereka a'immatu fid-din ini, ulama, masyayikh, asatidzah, فَإِنَّهُمْ وَاسِطَهْ بَيْنَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أُمَّتِهِ. Mereka adalah penyambung antara Rasul dengan umatnya. Kalau tidak ada mereka, terputus antara umat dengan Rasul. Agar adanya wasitah, penyambung, maka merekalah sang penyambungnya, a'immah al-muslimin. Fayakhrid ala talaqil ilm anhum bikulli wasilah. Maka hendaknya kita memberikan semangat, memberikan motivasi kepada manusia untuk mereka belajar ilmu dari mereka, dari para ulama, dari para a'immatul ad-din, dengan segala macam caranya. dengan segala macam bentuknya. Walhamdulillah sekarang banyak. Wal wasail fi waktina walillahilhamd kathirah. Di zaman sekarang wasilah yang bisa kita ambil itu banyak sekali, alhamdulillah. Kalau dulu sangat sulit, sekarang alhamdulillah ma'had-ma'had Islam, ma'had-ma'had sunnah sudah banyak sekali. Atau bisa belajar di sana. Masjid-masjid sunnah juga sudah banyak. Masih ada kendala, bisa lewat rekaman-rekaman mereka atau tulisan-tulisan yang banyak disebar lewat media-media yang banyak itu. Fal wasail walhamdulillah kathirah fal yakhris ala talaqi al ilmi al ulama. Maka karena wasilahnya banyak di zaman sekarang ini, alhamdulillah banyak sekali, maka hendaknya masing-masing kita menjaga diri untuk terus belajar ilmu dari ulama. Wal yakun talaqihi ala wajh ta'anni la ala wajh tasarru. Ketika kita belajar, maka Syekh menasihatkan kepada kita agar kita belajarnya itu jangan terburu-buru. Hendaknya kita belajar dengan ta'ani, tenang, pelan-pelan. Satu tahap demi satu tahap dilewati. Jangan terburu-buru. Li'ana al-insan idza tasarra' fi talaqil ilm farubama yatalaqahu ala ghairi ma alqahu ilaihi syaikhih. Karena seseorang itu ketika terburu-buru dalam belajar ilmu, bisa jadi dia belajar mendapatkan sesuatu tetapi bukan apa yang disampaikan oleh syekhnya, oleh gurunya. Karena ketika seorang terburu-buru, mungkin pahamnya pakai pahamnya diri sendiri, bukan pahamnya si gurunya itu. Oleh karena itu, ketika belajar, maka hendaknya sabarkan diri Anda untuk menempuh tahap-tahap belajar. Waqad adaballahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal adab. Nabi alaihi salatu wasallam telah diajari oleh Allah untuk beradab dengan ilmu. Nabi pernah ditegur oleh Allah dalam masalah cara belajarnya. Faqala ta'ala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Kata Allah menegur nabinya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin bersegera karena semangatnya beliau alaihi salatu wasallam untuk mendapatkan wahyu, ingin belajar. Dia ingin bersegera. Lah cara seperti ini ditegur oleh Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau langsung, malaikat belum selesai kamu sudah menggerakkan lisanmu karena ingin bersegera. Yang demikian enggak benar. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Aku yang mengumpulkan ke dadamu. Allah menjamin dialah yang akan mengumpulkannya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Kalau sedang dibacakan kepadamu, maka ikuti bacaannya. Jangan balapan dengan gurunya. Maka sabar dulu, dengarkan dulu. Setelah itu baru selesai dibaca. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, li'anna Nabi SAW kana yubadir Jibril idza alqa alaihi al-Quran fayaqra'. Nabi SAW dia bersegera ketika Jibril membacakan ayat. Maka belum selesai Jibril, dia sudah membaca duluan. Faqala Allah Ta'ala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Yani uskut la tuharrik lisanak. Uskut la tuharrik lisan. Wala sirran wal hatta yantahi Jibril minal qira'ah. Jangan engkau gerakan lisanmu, diam, dengarkan. Ada proses mendengarkan, ada proses mengulang bacaan, ada proses menulis. Maka ketika guru sedang membacakan, hendaknya di antara adabnya adalah kita mendengarkan, bukan membacanya atau menyebutnya, walaupun dengan suara yang lirih, walaupun ala sirrin. Hatta yantahi Jibril minal qira'ah, sampai Jibril selesai dulu bacanya. Ketika Jibril sudah selesai baca, baru kamu wahai Muhammad boleh membacanya. Thumma ba'da dzalika iqra'ahu. Kemudian baru kamu baca. Thumma inna 'alaina bayanah. Allah katakan dalam ayat, kemudian atasku yang akan menerangkannya, akan menjelaskan, akan mengumpulkan. Takaffala Rabb Azza wa Jal bi bayanihi, yakni annaka lan tansahu. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin nabinya kalau dengan cara seperti itu, maka tidak perlu khawatir akan lupa. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memasukkan di dalam dadanya sehingga dia ingat, betul-betul ingat. Karena telah mendengar dengan benar, akan memasukkannya dengan benar pula dan tidak akan lupa. Ma'anal mutawakkal anal insan idza sakata hatta yantahi al-mulki min ilqa'ihi rubama yansa ba'dal jumal. Padahal kata Syekh, yang dikhawatirkan itu kenyataannya kan seseorang ketika diam sampai sang guru itu selesai membacakannya, khawatir akan menjadi lupa. Ada berapa kalimat yang dia akan lupa. Lakin qala Allah azza wa jal summa inna alaina bayanah. Akan tetapi Allah menjamin summa inna alaina bayanah. Aku yang akan menerangkan, apa yang akan menerangkan atau mengokohkan itu di dalam dadamu. Jadi yang pertama, nasihat yang pertama adalah nasihat dari ulama muslimin, yaitu hendaknya kita menjaga untuk belajar kepada a'immatul muslimin. Belajar. Dijaga. Cara, silakan tempuh cara yang paling memungkinkan untuk kita menempuhnya. Tapi yang jelas adalah kewajiban kita di antara nasihat lil imam muslimin adalah kita belajar kepada a'immatul muslimin dan a'immatul din. Yang kedua, minan nusa aidan lil ulama muslimin alla tatatabbu al insan auratihim wa zalatihim wa ma yukhti'una fihi. Di antara nasihat untuk ulama muslimin, jangan sampai kita, atau larangan untuk selalu mengawasi kesalahannya, mencari-cari kesalahan dari guru-gurumu, mencari kesalahan ulama, mencari kesalahan ustaz, atau kesalahan guru yang sedang mengajarkanmu tentang agama ini. Ini termasuk bagian an-nusuh lil imam li a'immatul muslimin. Jadi hak a'immatul muslimin adalah jangan sampai kita mencari kesalahan-kesalahannya dengan sengaja atau penyimpangan-penyimpangan yang ada. Li'anna mughairu ma'sumin. Kenapa? Karena mereka bukan maksum. Pasti ada salahnya. Siapa yang ada salahnya? Qad yazilun wa qad yukhtiun. Mereka pasti ada tergelincirnya, ada salahnya manusia. Wa kullu ibnu Adam khata wa khiru khata'in at-tawabun. Wa khairu khata'in at-tawabun. Semua Bani Adam pasti ada salahnya, dan khair khata'in, sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang bertaubat. Manusia, siapapun dia pasti punya salah. Artinya kalau dicari-cari, dikorek-korek, ya pasti dapat salahnya manusia. Pasti akan didapatinya tentang kesalahan. Wala siyama man yatalaqal ilm fa innahu yajib an yakuna ablagh an-nas fi tahammul al-akhta allati yukhti biha asy-syekhih. Lebih-lebih lagi yang dia belajar langsung kepada guru itu, maka hendaknya dia orang yang paling siap menanggung kesalahannya, artinya bersabar terhadap kesalahan gurunya. Karena kalau kita tidak sabar terhadap kesalahan gurunya, siapa guru kita yang enggak salah? Akhirnya kita enggak bisa belajar agama. Kalau kita mencari orang yang sempurna, orang yang enggak ada salahnya, kita enggak dapat. Enggak di zaman ini, enggak di zaman kemarin. Kita tidak akan dapati guru kita yang sempurna, tidak ada salahnya. Oleh karena itu, seorang murid hendaknya orang yang paling bersabar dengan kesalahan-kesalahan gurunya. Arti sabar dengan kesalahan gurunya bukan membiarkan kesalahannya, tetapi ketika dia les salah, ya wa yunabbihu 'alaiha. Dia kasih tanbih boleh atas kesalahannya. Faka min insani intafa'a min talamidhihi yunabbihunahu ala ba'du syai' ala khata' al-ilmi au ala khata' al-amali. Berapa banyak guru itu bisa mengambil manfaat dari muridnya. Ketika guru salah ditegur oleh muridnya, itu satu kebaikan, karena banyak pula para guru-guru, para masyayikh, para ulama kita yang mengambil pelajaran hasil teguran dari muridnya. Baik urusan ilmi ataupun amali. Kita sendiri pernah melihat ulama-ulama kita, katakan yang kita lihat langsung, Syekhuna Muqbil rahimahullah ta'ala, beberapa hal beliau pernah salah di dalam masalah hadis. Ketika ditegur oleh muridnya dengan baik-baik, maka Syekh langsung, tolong lihatkan dalam kitab, coba kembali lagi. Padahal beliau telah menulis dalam kitabnya, telah ditulis. Ternyata yang beliau tulis itu ada rijal yang salah. Dianggap Syekh si fulan A, ternyata yang dimaksud adalah si fulan B. Dasarnya korinahnya ini. Langsung Syekh rujuk kepada kitab-kitab rijal, ternyata si murid yang benar. Syekh langsung rujuk, tulis. Sekarang saya katakan bahwa hadis ini yang semula katakan sahih langsung didhaifkan, atau yang semula Syekh dhaifkan karena rijal lain yang menjawab sahih, langsung Syekh sahihkan. Artinya bermanfaat, murid itu bermanfaat. Tidak selamanya guru itu harus di atasnya muridnya. Artinya murid selalu hanya bisa menerima, tidak bisa memberi buat gurunya. banyak hal. Kita bisa mengambil pelajaran dari masyayikh kita. Berapa banyak pula, kalau tadi misal ilmi, ada yang amali. Ditegur, melihat salah, gurunya salah, ditegur dengan baik-baik. Walhasil, jangan mencari-cari kesalahan gurunya, karena gurunya pasti ada salahnya. Kalau engkau melihat ada kesalahan, bukan didiamkan, datengin dengan baik-baik, sampaikan. Bisa jadi betul-betul gurunya itu salah, bisa jadi engkau yang salah paham, engkau anggap gurumu belum paham itu, ternyata ada pendapat lain. Wala akhta kathirah li'anal insan bashar. Walhasil, perlunya ditegur seorang guru atas kesalahan-kesalahannya, karena mereka adalah manusia biasa. Lakin syai'ul muhim an la yakuna harisan ala talaqi az-zalal az-zalalat zalat az-zalat. Yang penting jangan sampai kita orang yang termasuk selalu mencari-cari kesalahan gurunya. Sampai haris tatabbu' aurat gurunya, dicari-cari. Ya pasti dapat. Wong dia manusia. Hendaknya kita berakal dewasa, itu gurumu. Jaga. Fa'inahu ja'a fil hadis. Telah datang dalam hadis, ada hadis yang mengatakan, ya ma'syara man amana bilisani walam yadkhuli fi qalbihi. Wahai manusia yang telah beriman dengan lisannya, yang tidak masuk dalam kalbunya. Kalimat keras. Teguran bagi manusia. Yang hanya iman lisannya saja, tapi kalbunya tidak. Dia mengucapkan dirinya iman, tetapi iman itu hanya di lisan, tidak dilakukan, tidak sempat meresap dalam kalbunya. Ini ucapan teguran bagi kita semua. La yu'dhu al-muslimin wa la tattabi'u auratahum. Fa inna man tattabi'a aurat akhihi fa faddaha Allahu wa la fi baiti ummihi. Janganlah kalian tatabbu' aurat muslimin, mencari-cari kesalahan seorang muslim. Barang siapa yang mencari-cari kesalahan muslim, maka Allah akan bongkar kesalahannya walaupun dia bersembunyi di rumah ibunya. Yang mengatakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Allah melarang kita untuk membongkar-bongkar auratnya muslimin. Kalau sampai kita tidak mengindahkan ucapan Allah ini, ini Rasul mengatakan larangan untuk kita membongkar aurat muslimin, mencari-cari. Yang namanya mencari-cari itu sesuatu yang kita enggak tahu, cari informasi. Ada upaya, ada usaha untuk mendapatkan informasi itu. Setelah tahu, langsung, kamu sudah dengar belum? Si fulan begini, si fulan begitu. Terus, orang yang kedua mengatakan, masa sih? Caplok lagi, sampaikan ke orang ketiga dan seterusnya. Maka kata Rasul dalam hadis ini, barang siapa yang mengikuti, mencari-cari, membongkar-bongkar aurat muslimin, Allah pasti akan membongkar aurat itu, orang itu. yang ngancam Allah. Allah zat yang maha tahu. Dimanapun, apapun yang kau lakukan, Allah pasti tahu. Sementara kita semua, masing-masing kita punya salah dan punya dosa, punya aib. Ada hal-hal yang memalukan pada diri kita. Yang kita sering kadang-kadang kita malu sendiri. Kita takut kalau itu terbongkar di hadapan manusia. Kalau kita melakukan membongkar-bongkar aibnya manusia yang lain, maka Allah yang akan membongkar aib kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Allah akan yang membongkar. Allah akan membuka semua itu. Walaupun kita bersembunyi di rumah ibu kita. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ini adalah peringatan keras bagi kita semua. Larangan kita mengganggu muslimin dengan membongkar-bongkar auratnya. Lah, ini kan umum untuk muslimin. Syekh punya catatan terhadap hadis ini. Wa hadzahum muslimun ammah. Hadis ini berbicara untuk muslimin ammah, umum. Kalau muslimin ammah saja begitu kerasnya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, fa kaifa bil ulama? Bagaimana kalau itu kamu lakukan kepada ulama yang sedang membawa panji agama, yang sedang menyebarkan din ini? Inna din inna alladhina yaltaqituna zalat al-ulama liyusi'uha laisa musiin lil ulama saksan wa hasab. Ketika seseorang mencari-cari berbicara tentang ketergelincirannya ulama dalam rangka dia ingin membongkar kejelekan orang itu, perlu diketahui dia itu bukan cuma sekedar menjelekkan orang itu saja, si ulama itu saja, bukan. Bukan personnya yang menjadi korban. Bal musyi'un lil ulama saksan wa musyi'un li ilmihim alladhi yahmilunahu. Upaya itu yang dia lakukan itu dalam rangka menjelekkan ulama dan efeknya ke ilmu yang dia bawa. Akibatnya bukan cuma sekedar person dia saja, tapi ilmunya yang ulama itu bawa juga kena dampak. Artinya ketika kamu jelekkan ulamanya, orangnya, gurunya, kalau di Indonesia ustadznya, maka yang berpengaruh bukan cuma sekedar ustadznya itu, tapi ilmu yang sedang dibawa oleh ustadz itu. Wa musyi'un ila syari'ati allati tatalaqqa min jihatihim, juga syariat yang sedang dibawa oleh orang itu. Berapa banyak orang menolak kebenaran karena yang membawa kebenaran difitnah. Setelah kena fitnah, maka ilmunya pun menjadi rusak, dalam arti kesikohan orang terhadap dia. Li'anna ulama idza lam yasik an-nas fihim fa idza ittala'u ala auratihim allati qad la takuna aurat illa ala hasab nazar hadzal ma'ar mu'rid fa innahum taqil thiqatihim bil ulama wa bima indahum min al ilm. Ulama ketika sudah tidak ada thiqah manusia kepadanya, ketika aurat kejelekan ulama itu sudah dibongkar, padahal bisa jadi cuma dalam pandangan orang itu saja, bukan sebenarnya. Maka kesikohan ulama itu menjadi berat di halaik ramai terhadap ilmunya. Efeknya yang tidak diterima bukan ulama saja tapi juga ilmunya. Fayakuna hadza jinaya ala syara' alladhi yahmilunahu minas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Maka perbuatan seperti ini adalah perbuatan jinayah, perbuatan kejahatan terhadap agama, karena ulama ini, gurumu ini sedang membawa sunnah, sehingga terhalanglah manusia mendapatkan sunnah darinya karena kejahatan lisanmu itu tadi, membongkar-bongkar aurat ulama itu. Walidzalika min nasihah li ummatil muslimin min ahli al-ilm an tudafi'an auratihim. Oleh karena itu, di antara nasihat kepada imam muslimin, kita harus membela tentang kehormatan ulama. Wa an tasturha man istata'ta wa an la taskut bal nabbihu al-alim. Hendaknya kita melindungi kehormatan ulama kita. Jangan sampai kita diam. Perlu diingatkan. Kalau ada salah, ya didatangi ulama itu, diingatkan, diberitahu. Ibhas ma'ahu was'alhu. Tanya kepada dia apa yang sesungguhnya. Rubama yangkul anhu asya' ghairu sahih. Bisa jadi kamu mengatakan itu kejelekannya, kamu mengatakan itu kesalahannya, kamu mengira bahwa itu adalah ketergelincirannya, ternyata salah nukil. Ternyata apa? Salah nukil kamu dalam memahami ucapannya. Orang yang menukilkan kamu itu tidak tepat. Dia memahami dengan pahamnya sendiri, sementara sang syekh, sang ulama tidak berbicara seperti itu. Waqad nukila anha an ghairina asya ghairu sahihah, lakin annas nas'alallahu al-afiyah idza kana lahum hawa wa ahabbu syai'an arafu ahadan min al-ilm yukbal nasqauluhu nasabuhu li hadzal alim. Banyak sekali terjadi penukilan yang tidak benar dari ulama. Lah, repotnya kalau sudah ada hawa nafsu atau dia menghendaki sesuatu dari hawanya, dia mengetahui sesuatu tentang ilmu, terus dia nisbahkan kepada seorang alim padahal tidak mengatakan demikian itu. Maka ini kadangkala penukilan yang salah. Padahal si syekh itu tidak pernah berkata begitu. Waqad yukhti as-sa'il masalan fi sighatil su'al fayajib al-'alim 'ala qadri as-su'al fayafhamu as-sa'il 'ala hasab ma fi nafsihi huwa. Bisa jadi seorang bertanya maunya A, tapi dia dalam bertanya salah omong, salah paham sehingga yang terucap B. Lah, si syekh atau ulama, si alim memahami sesuai dengan soalnya, maka dia jawab sesuai dengan soalnya. Tetapi sang penanya disangkanya jawaban ini untuk menjawab pertanyaan A itu tadi, padahal si syekh menjawab pertanyaan B sesuai dengan yang dia ucapkan. Tetapi si penanya memahaminya seperti apa yang dia maukan, yaitu pertanyaan A walaupun terucap B. Lah, dia sangka si ustadz, si ulama menjawab pertanyaan dia yang A itu tadi, sehingga dia nukilkan dengan salah. Dia berucap dengan salah sehingga mendapat jawaban yang salah pula. Terus dia nisbahkan kepada ulama, saya betul-betul dengar sendiri dengan telinga saya, Syekh Fulan berkata demikian. Betul, Syekh telah berkata demikian, tapi bukan jawaban atas soal A. Dia telah menjawab atas soal B. وعلى كل حال من النصيحة لعامة المسلمين في العلم والدين ألا يتبع الإنسان عوراتهم بل يلتمس أجر لهم. على كل حال, di antara nasihat لعامة المسلمين في العلم والدين, hendaknya jangan sampai kita mencari-cari kesalahan, merusak kehormatan ulama. Bahkan harus kita kasih udur, jangan-jangan bukan itu tapi ini maksudnya, mungkin ini kali maksudnya, kasih udur yang mungkin kita lakukan. La mani' min ayyatasil bihim fa idza arada ta'akkad min syai' sami'ahu wa yara annahu khata', tidak mengapa kalau kamu anggap itu satu kesalahan, kamu anggap itu salah, ya didatangi dia, hubungi dia, tanyakan dia, ya syekh begini-begini, atau ya ustaz, apa betul engkau mengatakan demikian-demikian, untuk mendapat keterangan langsung. Kalau ternyata salah, ingatkan, tidak mengapa, masyayikh, ustaz, manusia bisa salah, kamu ingatkan, ya ustaz, yang saya tahu kok begini ustaz ya, bukan begitu, dalam kitab ini dikatakan demikian ustaz, agar ustaz itu bisa murojaah, barangkali yang kamu katakan benar, atau ucapan kamu benar salah satu pendapat, sementara ustaz mengambil pendapat ulama lain. Dengan kamu bertanya, kamu bisa mendapatkan jawaban lebih baik. Artinya mendapatkan ilmu lebih dalam lagi. Ada contoh teladan dari Abu Bakar As-Siddiq, yang dia adalah awal imam fid din wa sultah. Abu Bakar, keimaman dalam agama tercampur jadi satu, menjadi imam agama dan imam as-sultah pada diri Abu Bakar. Ketika awal sekali dia dibaiat, maka di dalam khutbahnya dia mengatakan, ini wajadta, ini wajadtu fa'akimuni, kalau kalian dapatkan salah padaku, kalau aku salah, hendaknya kau luruskan aku, benarkan aku. Artinya kelas Abu Bakar saja minta ditegur, minta dibenarkan kalau salah, karena mereka adalah bashar. Maka memperbaiki, memberi nasihat kalau ada kesalahan pada ulama, itu bukan satu aib, selama dilakukan dengan benar dan penuh kesopanan. Yang jelas, ketika seorang ulama salah, itu kata Syekh, al-alim khataru azim, khatar apa zalali. Ketika salah dia akan bahaya, karena kalimatnya akan jadikan panutan bagi yang lainnya. Kalau benar, maka dia menjadi panutan dalam kebenaran. Kalau salah, dia akan menjadi panutan dalam kesalahan. Walhasil, kata Syekh, walihaza akul yajib an nahmi a'arad al-ulama'ina wa an nudafi'anhum wa an naltamis al-udur li'akhtaihim. Hendaknya kita menjaga kehormatan ulama kita, kita jaga, apa kita perjuangkan, kita hendaknya mampu memberikan uzur kepada mereka atas kesalahan-kesalahan mereka. Ya mungkin saja buku ada lain mungkin, atau yang apalah. Wala yamna hadza nattasil bihim wa an nas'alhum. Yang demikian tidak melarang kita untuk menghubungi mereka, untuk bertanya mereka, wa an nabhas anhum ma'ahum, untuk mencari jawaban bersama mereka, wa an nunaqishuhum hatta nakuna mukhlishin nasihin li'amatil muslimin. Boleh kita apa berdiskusi dengan mereka atas yang kita anggap salah itu. Mungkin yang penting syaratnya ikhlas. Tujuannya adalah mencari kebenaran, bukan menunjukkan nih saya lebih hebat dari ulama, dari syekh. Bukan itu tujuannya, tapi mencari kebenaran, ingin membenarkan ustadznya. Itu boleh. Naam, wallahu a'lam shawab. Itulah yang terpenting dalam menjaga apa kehormatan gurunya, kita menjaga kehormatannya, memberi uzur. Kalau kita yakin salah, maka kita tegur dengan baik-baik. Wallahu a'lam shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah alamin.